pada ayat yang ke-19 ini disebutkan bahwasanya di dalam al-jannah terdapat wildanun mukhalladun, para wildan, anak-anak yang mukhalladun, yang kekal abadi di dalamnya. Apabila kita melihat mereka, seakan-akan mereka adalah seperti halnya permata yang mansura. Nanti akan disebutkan tafsirnya dalam tafsir al-Muyassar. Disebutkan tafsirnya, yaduru wa yaduru alaihimul khidamu, dan para pelayan-pelayan akan mengelilingi mereka ahli jannah. Dalam ayat yang lainnya disebutkan wildanun. Naam. Bi awani ta'ami al-fiddiyah, dengan membawa bejana-bejana makanan al-fiddiyah yang terbuat dari fiddah, dari perak. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang siapakah al-widanul mukhalladun tersebut. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama siapakah wildanul mukhalladun. Ada yang menyebutkan di antaranya adalah Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan wildanul mukhalladun adalah wildanul muslimin, anak-anaknya kaum muslimin. Alladzina yamutuna sigharan wala hasanata lahum wala sayyi'ah, yang meninggal dalam keadaan kecil, tidak memiliki amalan kebaikan, tidak pula memiliki amalan kejelekan. Artinya dia meninggal masih di atas fitrah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan ketika anak-anak kaum muslimin meninggal dunia, maka pada yaumul qiyamah Allah jadikan mereka adalah para pelayan-pelayan ahli jannah. Merekalah wildanun mukhalladun. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wildanun mukhalladun, masuk pula di dalamnya apa yang dimaksud dengan wildanun mukhalladun, seperti yang diriwayatkan dari perkataan Salman radhiyallahu taala anhu, adalah atfalul musyrikin, bayi-bayi orang-orang musyrik, bayi-bayi orang-orang musyrik. Adapun bayi-bayi kaum muslimin, mereka akan dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam al-jannah. Ada pula yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wildanul mukhalladun adalah sekelompok pelayan yang Allah azza wa jalla ciptakan mereka dengan tujuan untuk melayani ahli jannah, bukan dari kalangan anak-anak kaum muslimin, bukan pula dari kalangan anak-anak kaum musyrikin. Riwayat ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Naam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-wildanu alladhina yatufuna ala ahli al-jannah khuluqun min khalqillahi, min khalqil jannah. Para wildanul mukhalladun yang mereka mengelilingi ahli al-jannah, kata Syekhul Islam, adalah makhluk-makhluk yang termasuk dari penghuni al-jannah. Laisu bi abna'i ahli dunia, bukan termasuk dari anak-anak ahli dunia. Bal abna'u ahli al-jannah. Naam. Atafan bal abna'u ahli dunia idza dakhulul jannah yakmulu khalqahum ka ahli al-jannah. Bahkan anak-anak ahli dunia apabila mereka masuk ke dalam al-jannah, maka fisik mereka seperti halnya fisik ahli jannah yang lainnya. Ala surati abd Adam, seperti halnya bentuk Adam alaihi salam yang berumur 33 sanatan fi tuli 60 zira'a, 33 tahun dan panjangnya adalah 60 zira'. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya anak-anak yang Allah Azza wa Jalla memasukkan mereka ke dalam al-jannah bentuknya sama seperti halnya bentuk ahli jannah yang lainnya. Adapun wildan al-mukhalladun adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani ahli jannah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan makhluqun minal jannah kalhuril ain. Mereka adalah makhluk yang berada di dalam al-jannah seperti halnya hurul ain, para bidadari al-jannah. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya para wildanul mukhalladun akan mengelilingi ahli al-jannah. Naam. Dengan membawa bejana-bejana yang berisikan makanan-makanan yang bejana tersebut terbuat dari perak. Wa akwabi syarabi min az-zujaj, dan membawa gelas-gelas yang berisikan minuman-minuman untuk ahli jannah yang terbuat dari zujaj, dari kaca. Zujaj min fiddah. Kaca tersebut bukan kaca seperti halnya kaca yang kita lihat di dalam dunia, tapi kaca yang terbuat dari perak. Naam. Qaddaruha suqatu 'ala miqdari ma yashtahi sharibuna la tazidu wa la tanqus. Mereka akan menakar dengan takaran yang sesuai dengan apa yang ingin diinginkan oleh orang-orang yang meminumnya, tidak lebih dan tidak kurang. Ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Miyasar. Dan makna mukhalladun yakni maksudnya adalah yaduru al haula'il amran li khidmatihim ala khilmanin daimun ala ahalihim. Akan mereka akan mengelilingi para al-abrar untuk melayani mereka, dan yang mengelilingi mereka adalah para khilman, anak-anak muda yang daimun ala halihim, yang terus menetap sebagaimana keadaan mereka, tidak menua, tidak pula sakit, akan terus pada keadaan yang mereka diciptakan di atasnya. Idza absartahum dhanantahum li husnihim wa safai alwanihim wa ishraqi wujuhihim al-lu'lu'a al-mufarraq al-mudhi. Bila kamu melihat mereka, kamu akan menyangka mereka disebabkan karena bagusnya mereka dan bersihnya warna-warna mereka serta cemerlangnya wajah-wajah mereka. Engkau menyangka seperti halnya al-lu'lu', permata yang terpisah dan masing-masing mengeluarkan cahaya yang demikian indah. Nah, ini menunjukkan mereka menyebar dan melayani ahli jannah, mengelilingi ahli jannah, membawa semua apa saja yang mereka inginkan. Ini kenikmatan yang demikian luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada ahli jannah. Kemudian pada ayat yang ke-19 disebutkan, pada ayat yang ke-20 disebutkan, wa idza ra'aitahum thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini menunjukkan kenikmatan yang demikian luar biasa yang ada di dalam al-jannah. Wa idza absarta ayya makanin fil jannah, artinya adalah apabila engkau melihat tempat mana saja di dalam al-jannah, Ra'aita fihi na'iman la yudrikuhu al-wasf. Engkau akan melihat di tempat tersebut kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita ini menjangkau untuk mensifatkannya. Kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan, tidak bisa dijangkau oleh nalar seorang manusia yang ada di dalam dunia. Wa mulkan 'aziman wasi'an la ghayata lahu. Dan kerajaan-kerajaan yang demikian besar, yang luas, tidak ada ujungnya. Cukuplah menunjukkan tentang betapa besarnya kenikmatan yang ada di dalam al-jannah yang Allah berikan kepada mereka para al-abrar, dengan sedikit kita nukilkan riwayat hadis yang disebutkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan tentang ahlil jannah yang paling rendah kedudukannya di dalam al-jannah. Disebutkan dalam riwayat tersebut kisah Nabi Allah Musa alaihi assalatu wassalam. Rasul menceritakan bahwasanya Musa ini pernah bertanya kepada Allah tabaraka ta'ala, ma adna ahlil jannati manzilah, kedudukan ahlil jannah yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah azza wa jal. Yani serendah-rendah kenikmatan yang didapatkan oleh ahlil jannah. Qal, maka dalam riwayat tersebut dijawab, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah. Seseorang yang paling rendah, yang nantinya dinyatakan sebagai orang yang paling rendah tingkatannya di dalam al-jannah, adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam jannah. Disebutkan dalam riwayat tersebut adalah seseorang yang akan didatangkan setelah ahli jannah semuanya dimasukkan ke dalam al-jannah. Berarti orang yang terakhir kali masuk ke dalam al-jannah. Sebelumnya berarti dia terazab di dalam neraka jahanam. Fayuqalu lahu udkhulil jannah. Maka tatkala ia didatangkan, dikeluarkan dari neraka jahanam, kemudian dihadirkan, akan dikatakan kepada dirinya, masuklah engkau ke dalam al-jannah. Fayaqul, maka orang ini mengatakan, ay rabbi kaif, waqad nazzala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhidhatihim. Bagaimana saya bisa memasukinya sementara manusia ini sudah menempati rumah-rumah mereka dan mengambil bahagian-bahagian mereka, sehingga dia menganggap tidak ada lagi tempat untuk dirinya karena dia adalah seorang yang terakhir kali dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Kemudian akan dikatakan kepada dirinya, atarba ayyakuna laka mislu mulki mulki min muluki dunya. Tidak akan kau ridha kalau semisal di dalam al-jannah engkau mendapatkan kenikmatan seperti kerajaan, seperti raja. Raja-rajanya dari raja-raja dunia. Jadi ada raja dari raja-raja dunia. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya adalah raja dari rajanya raja-raja dunia tersebut. Menunjukkan kenikmatan yang demikian besar. Maka orang ini mengatakan, raditu ya Rabbi, saya ridho hai Rabbu. Maka Allah mengatakan, laka zalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Faqala fil khamisah raditu Rabbi. Maka Allah mengatakan kepada dirinya, engkau mendapatkan yang demikian tersebut bahkan semisalnya, semisalnya dan semisalnya. Pada kali yang kelima orang ini mengatakan, raditu Rabbi, saya ridha wahai Rabbu. Kalau semisal dijadikan sebagai orang yang paling mulianya dari semua, dari orang-orang yang paling mulia, dari orang-orang yang termulia di alam dunia, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. ya kan? Mau apa saja ia bisa mendapatkannya. Dalam riwayat tersebut Allah menyebutkan engkau mendapatkan semisal dengan orang tersebut bahkan 5 kali lipatnya. Menunjukkan kenikmatan yang demikian luar biasa. Naam. Ini orang yang terakhir Allah masukkan dirinya ke dalam al-jannah. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan hadza laka wa ashratu amsalha, sudah dikali lipatkan menjadi 5 kali lipatnya. Allah mengatakan ini untukmu dan ini dikali lipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Ya subhanallah. Demikian besar kenikmatan yang dirasakan oleh orang tersebut, bahkan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan serta tidak pernah terlihat oleh raja dari raja-raja dunia. Karena sudah dikali lipat gandakan demikian banyaknya oleh Allah Tabaraka wa Taala. Walaka mashtahat an nafsuka wa lazzat 'ainuk. Ditambah lagi Allah menyebutkan engkau akan mendapatkan semua apa saja yang dihasratkan, diinginkan oleh jiwamu, dan semua apa saja yang matamu ini lezat untuk melihatnya. Orang ini mengatakan raditu rabbi, saya ridha wahai Rabbku. Ini kenikmatan yang terendahnya. Terus bagaimana kenikmatan yang paling tingginya yang Allah berikan kepada ahli jannah? Tentu tidak terbayangkan. Sehingga tatkala Allah menceritakan keadaan ahli jannah, demikian pula nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ahli jannah, Allah nyatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah atas hal yang demikian itulah orang-orang yang berlomba, mereka berupaya untuk kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli jannah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Fala ya'lamu ahadun 'izamata ma akhfa Allahu ta'ala lahum fil jannah min an-na'imil muqim." Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui betapa besarnya sesuatu yang Allah sembunyikan untuk mereka di dalam al-jannah berupa kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya, yang bisa membayangkannya. Terkhayalkan saja tidak bisa. Ya kan? Terkhayalkan saja tidak bisa. Wal ladzat allati lam yattali ala mithliha ahadun, kelezatan-kelezatan yang tidak pernah dilihat yang semisalnya oleh seorang pun. Lamma akhfu a'malahum akhfa Allahu lahum min al-thawab. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala orang-orang abrar, orang-orang yang baik dari kalangan mukminin, mereka adalah orang-orang yang suka untuk menyembunyikan amalan-amalan kebajikan mereka, maka sebagai balasannya Allah Tabaraka Taala menyembunyikan untuk mereka pahala yang Allah sediakan untuk mereka. Karena disebutkan sifat dari sifat-sifat ahli jannah, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan amalannya, menginfakkan harta mereka di jalan Allah Azza wa Jalla sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan terang-terangan ataukah bahkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi mereka menginfakkannya. Fa innal jazaa'a min jinsil 'amal, karena sesungguhnya balasan adalah sesuai dengan jenis apa yang diamalkan. قال الحسن البصري رحمه الله أخفى القوم عملهم فأخفى الله تعالى لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. Tatkala satu kaum mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka, maka Allah akan menyembunyikan untuk mereka pahala yang mereka tidak pernah melihatnya, tidak pula terbesit di dalam hati-hati seorang manusia pun. Menunjukkan kenikmatan yang demikian besar. Dan tentulah ahli jannah darajat, bertingkat-tingkat, dan satu tingkatan berbeda dengan tingkatan yang dibawahnya, demikian seterusnya. Dan yang tertingginya adalah surga Firdaus al-A'la. yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Idza sa'alatum Allah ta'ala fas'alu firdausal a'la." Bila kalian minta jannah kepada Allah azza wa jalla, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tingginya. Nah, karena atapnya adalah arasnya Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga dalam ini disebutkan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, akan melihat kenikmatan, demikian pula kerajaan yang demikian besar yang tidak ada ujungnya. Naam. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura in hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Disebutkan tafsirnya, ya'luhum wa yajmalu abdanahum thiyabu thiyabun bata'inuha min al-harir raqiq al-akhdar wa zahiruha min al-harir al-ghaliz. Disebutkan tafsirnya, ya'luhum, akan semakin meninggikan mereka dan akan semakin yajmalu abdanahum, memperbagus badan-badan ahli jannah, thiyabun, pakaian-pakaian, yang bata'inuha minal hariri raqiqil akhdar, yang bagian dalamnya itu terbuat dari kain sutra yang tipis dan berwarna hijau. Wa zahiruha minal hariril ghaliz, dan bagian pakaian luarnya itu terbuat dari kain sutra yang ghaliz, yang tebal. Menunjukkan bahwasanya pakaian-pakaian ahli jannah adalah terbuat dari sutra. Naam. Wa yuzayyanuna min al-hulli bi asawira min al-fiddah, dan mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan dari asawir, dari gelang-gelang yang terbuat dari perak. Ini perhiasan-perhiasan yang nanti akan dikenakan oleh ahli jannah. Dan tentulah keadaan ahli jannah di dalam al-jannah, mereka akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak sebagaimana keadaan manusia di alam dunia, mereka dilarang untuk kemudian mengenakan pakaian dari bahan sutra bagi kaum prianya, diharamkan untuk meminum khamr. Demikian pula dilarang bagi seorang pria untuk mengenakan kalung-kalung ataukah mungkin gelang-gelang baik terbuat dari perak ataukah dari emas. Namun di dalam al-jannah, perhiasan-perhiasan yang akan Allah berikan kepada ahli jannah ini terbuat dari emas, terbuat dari perak, bahkan pakaian-pakaian mereka ini terbuat dari bahan sutra. Nah, wasaqahum rabbuhum dzalikan na'im syaraban la ridza fihi wa la danas. Allah akan memberikan kepada mereka minuman di atas dari kenikmatan itu seluruhnya, dengan minuman yang tidak ada kotorannya, tidak pula ada nodanya. Nah, dari minuman-minuman ahli jannah yang pada ayat yang di atasnya disebutkan, di dalam al-jannah terdapat mata air yang dinamai dengan salsabila. Nah, yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Akan dikatakan kepada mereka, inna hadza u'idda lakum muqabila a'malikum shalihah. Semua apa yang disediakan untuk kalian adalah sebagai balasan dari amalan-amalan soleh yang kalian amalkan. Wa kana 'amalukum fid dunya 'inda Allahi mardhiyan maqbula. Ini sebagai pertanda amalan-amalan seorang hamba yang diamalkan di alam dunia di sisi Allah Azza wa Jal adalah amalan yang Allah ridhoi dan amalan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pentingnya seorang untuk kemudian benar-benar mengikhlaskan niat dan berupaya untuk mencocokkan amalannya dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kedua perkara inilah amalan seorang hamba dinyatakan sebagai amalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal dan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun amalan-amalan mereka, orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan, akan tetapi amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, faja'alnaha haba'an manthura. Kami jadikan amalan-amalan mereka itu seperti halnya haba'an manthura, debu, debu-debu yang diterbangkan. Sebelumnya mereka melihat amalan itu adalah amalan yang besar, amalan itu adalah amalan yang luar biasa banyaknya. Namun ternyata ketika dihadirkan, ternyata berubah menjadi debu, tidak ada beratnya, tidak ada nilainya, tidak bisa memberatkan timbangan amalan-amalan kebajikannya, wal'iyadzubillah. Nah, sehingga Allah sebutkan dalam ayat mulia, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahadha. Barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah, Allah perintahkan untuk ia mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Amalan yang saleh adalah amalan yang mencocoki bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada, dan tidak melakukan kesyirikan dengan Rabb-nya. Menunjukkan wajib bagi pelakunya untuk mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian pada ayat yang ke-23 disebutkan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Artinya adalah disebutkan dalam tafsir Ibnu Yasir, inna nahnu nazzalna 'alaika ayyuhar rasulul qur'ana tanzilan min 'indina. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan atas engkau wahai Rasul Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu turun dari sisi kami, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an tersebut itu berasal. Jibril menyampaikan apa yang diucapkan oleh Allah Azza wa Jal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sesuatu yang telah disampaikan Jibril yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Litudzakkiran nasa bima fihi minal wa'di wal wa'id was-sawabi wal iqab, agar supaya engkau memberikan peringatan kepada manusia dengan apa yang ada pada ayat-ayat tersebut berupa ancaman-ancaman Allah, berupa janji Allah, pahala, demikian pula azab. Ini semuanya sebagai tadzkir, peringatan bagi mereka, para manusia. Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Namun tentulah yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang ada dalam Al-Quran sehingga menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran yang berharga untuk dirinya, sehingga akhirnya bisa mendongkrak imannya, menggugah rasa lalainya dan lupanya dari mengingat Allah Azza wa Jal, adalah mereka-mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, man yakhafu wa'id, orang yang takut akan ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang-orang kafir, Allah sifatin mereka kal humril mustanfirah, ya kan, farrat min qaswarah. Ketika mendengarkan Al-Quran, mereka seperti halnya humur, keledai-keledai yang dilepas dalam keadaan ia liar. Bisa kita bayangkan seperti apa keledai liar kalau semisal dilepas, mereka akan lari sejauh-jauhnya. Ini keadaan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wal'iyadu billah. Allah sifati hati-hati mereka kal hijarah, seperti halnya batu, bahkan asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari kerasnya batu tersebut. Karena sekeras-keras batu, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, masih punya rasa khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan rasa takut itulah Allah sebutkan dalam Al-Quran, yatakhabbatu minhul anhar wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya kan, di antara batu tersebut ada yang tiba-tiba terjatuh dari tempat yang tinggi, dan jatuhnya batu tersebut dari tempat yang tinggi adalah disebabkan karena takutnya batu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran saja Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Allah Musa alaihi salat wassalam, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasr, wala anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya kan? Kalau semisal Al-Qur'an ini kami turunkan, kata Allah, pada gunung, 'ala jabalin, gunung yang terbuat dari batu yang demikian keras, la ra'aitahu, maka akan melihat gunung tersebut akan menghancurkan dirinya karena rasa takutnya gunung ini kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, gunung yang sekeras dan demikian tinggi, kerasnya seperti sekeras batu saja, ketika mendengarkan Al-Quran akan jatuh, akan hancur. Apalagi hati manusia yang kerasnya berbeda dengan kerasnya batu. Sehingga tatkala hati seseorang keras serta kaku serta tidak terdongkrak ketika mendengarkan Al-Quran, imannya dan khusyuknya, maka menunjukkan pada hati tersebut ada marad, ada penyakit yang mengeraskan hatinya, bahkan lebih keras dari kerasnya batu tersebut. Wal'iyadu billah. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Apa Ustaz, ana mau nanya, apakah boleh kita membuat kotak amal untuk ditaruh di masjid, karena ada orang yang mau menyumbang akan tetapi di masjid itu tidak ada kotak amalnya. Tolong penjelasannya. Jazakallahu khair, ma'antar jazakallahu khair. Yang saya tahu dari nasihat mereka para ulama, tidak boleh yang demikian. Bahkan Syekh Muqbil bin Hadi al-Radi'i rahimahullah menulis satu buku yang berjudul Zammul Mas'alah. Ya, tercelanya kita meminta-minta kepada manusia. Yang demikian mirip dengan mereka para hizbiyin yang menjadikan dakwah mereka tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta. Ya, mirip dengan mereka para hizbiyin. Sementara kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Kalau semisal yang antara antum ingin untuk kemudian menyumbang, ya langsung bisa datang kepada orang yang diamanahi untuk mengumpulkan dana-dana tersebut. Antum serahkan uang tersebut kepada dirinya. Ini jauh lebih baik. Karena setahu saya, membuat kotak infak atau yang semisalnya yang ditaruh di masjid ini bukan termasuk dari ajaran para salafun salih. Kalau semisal yang demikian dibolehkan, tentulah akan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tahu masjidnya Rasul saja itu terbuat dari pelepah kurma, ya kan, masih sederhana. Ya, kalau ada masjid yang seperti ini di tengah-tengah masyarakat kita, wah sudah banyak orang-orang yang berada di pinggir jalan minta sumbangan, minta untuk kemudian kedermawanan orang yang lewat, tapi ternyata para sahabat Rasul tidak demikian. Nah, laukan akhiran la sabaquna ilaihi. Kalau semisal itu kebaikan, tentu akan lebih dahulu diamalkan oleh mereka. Menyerahkan langsung kepada seorang tentu lebih afdal, karena yang demikian bisa lebih menjaga antum dari sifat riya, ya kan? Dari sifat riya. Afan Ustaz, ana mohon bertanya, apakah benar disunahkan memukul jin yang menampakkan diri mereka? Kalau terlihat memang disunahkan memukul mereka, Allah alam bisab. Ana enggak tahu sunahnya. Nah, ana enggak tahu sunahnya. Kalau lihat jin pukullah mereka ini, ana belum tahu dalilnya. Belum tahu dalilnya. Adapun riwayat yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencekik jin, itu yang saya tahu ketika jin itu hendak memutus salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan para sahabat melihat Rasul ketika salat tiba-tiba menggerakkan tangannya seperti mencekik sesuatu. Kemudian selesai salat, Rasul mengatakan, "Kalaulah saya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman alaihi salam, saya akan ikat jin tersebut sehingga akan dilihat oleh para sahabatnya." Nah. Bolehkah menyebut nama Allah dengan bahasa daerah? Jazakallahu khair. Bahasa daerahnya Allah itu apa? Sing deurit. Nah, itu bahasa Arab itu. Yamlikul haya. Ya kan, memiliki kehidupan. Am biyadihi malakutu kulli syai' wa yushiru wa la yushiru 'alaih. Yang saya tahu ketika Syekh Khalid Al-Rafi rahimahullah, ketika itu beliau mengadakan sesi daurah di Yogyakarta, ada yang bertanya, bolehkah menyebut Allah dengan God? Ya, dengan God. Ini beliau menyebutkan bukan termasuk dari Asmaul Husna, bukan termasuk dari nama Allah Azza wa Jalla. Sementara nama Allah adalah tauqifiyah, harus ada dalilnya, tidak boleh asal-asalan. Kita mengatakan Ar-Rahman adalah nama Allah karena ada dalilnya, Ar-Rahim nama Allah karena ada dalilnya, kita menyebut nama tersebut, ini dibolehkan. Apakah Ustaz, apakah Ars itu atapnya surga? Iya betul, ya. Tadi kita sebutkan hadisnya, Firdaus diatapi dengan arusnya Allah Azza wa Jal. Apakah anak soleh dapat memberikan syafaat kepada orang tua yang belum beriman? Jazakallahu khair wa anta jazakallahu khair. Jawabannya tidak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Tidak bermanfaat untuk mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Seseorang yang bisa memberikan syafaat kepada orang kafir hanya khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan syafaatnya kepada pamannya Abu Thalib, akan tetapi syafaat yang bersifat tahwin, yang sekedar meringankan azabnya, bukan syafaat yang sampai akhirnya mengeluarkan dirinya dari neraka jahanam. Kata Rasulullah, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena saya, tentulah Abu Thalib berada di dalam kerak neraka jahanam yang paling bawahnya. Afan Ustaz, apakah boleh memandang saudara muslim yang lebih tua dengan pandangan jelek? Dilihat, ya mungkin ini bisa jadi su'udzonnya orang yang menulis. Ya, memang pandangan dia seperti itu, mukanya dia seperti itu. Orang lihat orang natap dia seakan-akan jelek, seakan-akan mencemooh, padahal tidak demikian. Karena mukanya orang itu kan beda-beda. Ada yang pandangannya nekuk terus mukanya, kelihatannya enggak suka, ketawanya juga kayak gitu. Ada yang seperti itu. Nah. Tapi kalau ini dimaksudkan mengeluhkan keadaan seorang yang punya masalah sama dia, jawabannya enggak demikian, enggak dibenarkan yang demikian. Bahkan dalam bab khilaf perselisihan yang di dalamnya akhirnya saling menghajar, saling membelakangi, Rasul hanya memberikan uzur sebanyak 3 hari saja, selebihnya haram. Ya kan, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Apa Ustaz mau bimbingannya agar tidak mudah futur dalam talabul ilm? Ini banyak. Antum baca sejarah mereka para salafun salih, memperbanyak ibadah, memperbanyak menghafal Al-Quran, memperbanyak menghafal hadis, terkhusus ayat-ayat yang berisikan motivasi seorang untuk beramal, itu perbanyak dihafal Demikian pula hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran seorang beramal juga demikian. Nanti akan bisa dengannya mendongkrak semangat antum dari menimba ilmu. Puasa 3 hari dalam sebulan tidak disebutkan, seingat saya, adanya syariat untuk kemudian kita menjalankannya secara berturutan, terkecuali puasa yang dikenal dengan ayyamul bid. Ini ada kekhususannya pada hari-hari tertentu. Atau nusa terbuat dari apa kain sutra itu? Ana enggak tahu, tapi kalau ana terbuat dari apa? Hah? Kain sutra terbuat dari apa? Hah? Dari ulat sutra. Iya betul. Nah, dari ulat sutra. Jadi kalau semisal ada melihat ada sarung tulisannya kain sutra, itu sangat kemudian dihukumi, ini kain sutra, ini enggak boleh. Kain sutra sama rinda, itu banyak itu. Ini bukan kain sutra, kain sutra KW, maksudnya apa namanya, mulusnya seperti kain sutra, tapi bukan kain sutra itu. Kain sutra itu terbuat dari apa itu, ulat sutra, tipis, lembut, dan bisa ditekuk sekecil apa namanya, sekecil apapun itu bisa. Bahkan ada yang mengungkapkan bisa dimasukkan ke dalam korek, ketika dilepas itu ternyata lebar. Afan Ustaz, apa keutamaan orang yang berpuasa Senin Kemis? Rasul menyebutkan bahwasanya amalan-amalan seorang hamba akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jal pada kedua hari tersebut. Sehingga Rasul menginginkan ketika amalannya dihadapkan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan beliau berpuasa. Sehingga tatkala dihadapkan, beliau dalam keadaan menghadapkan amalannya dengan sebaik-baik amalan di sisi Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hamdulillahi rabbil alamin.